dalam hidupku. Ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai syurgamu. Terangi ku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memuja-Mu di setiap surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sekali mengiringi 25 finalis Putri Muslimah Indonesia 2000.